Last I was minta maaf. Soalan Ana nak tanya tadi dikatakan bahawa Imam Malik dan juga Imam Muhammad bin Ishaq Sahih Sirah juga dihalau keluar kan? Bukan Imam Malik dihalau, bukan, Muhammad. Dihalau keluar. Dia keluar. Dia keluar. Ya. Ada yang mengatakan bahawa pendapat yang menyatakan bahawa dia memilih 12 itu kerana dia merupakan seorang Syiah Imam 12 dan Malik mengumpul ahli-ahli astronomi lah kita kata ni kan, 8 dan 9 yang paling dekat dengan itu. Boleh lah kita kan. Okey, soalan yang kedua. Saya tu maksud tu 12 Rabiul Awal lah. Soalan yang kedua, selanjutnya kita baca khutbatul hajah, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Kemudian yang terakhir tu kebanyakannya termasuk saya bersama sendiri tidak baca wa kullu dalalatin min nar. Masih. Okay, terima kasih. Okey, tentang Muhammad ibn Ishaq. Ada beberapa pendapat. Muhammad bin Ishaq ni telah jadi polemik. Di antara Muhammad bin Ishaq ni sahibu sirah. Bila kita tengok Muhammad bin Ishaq, siapa baca Ibn Hisham, dia tahu Muhammad bin Ishaq. Dia dari segi ilmu hadis, dia dianggap seorang yang mudallis. Dia melakukan tadlis. Tadlis ialah satu benda di dalam hadis di mana seseorang menyembunyikan rawi. Dia skip rawi itu, dia sebut rawi yang berikutnya. Tadlis ni dia boleh ada banyak ada panjang perbincangan tentang tadlis. Cuma bahaya tadlis ni hampir boleh dikatakan semua ulama hadis ada buat tadlis. Tetapi tadlis yang bahaya apabila dibuat oleh orang-orang yang skip rawi yang lemah terus pergi pada rawi yang kuat. Misalnya dia ambil daripada guru A, guru A ambil daripada B. Dia tak sebut A ni, dia terus sebut B. Kadang-kadang tujuan mereka liqtisar, untuk mereka meringkaskan, liqtisar, nak ringkaskan sanad. Kadang-kala kerana mereka tahu bahawa kalau dia sebut guru dia nanti akan ada masalah pertikaian tentang guru dia. So riwayat tak diterima. Kadang-kadang kerana, bukan kerana pertikaian, kadang-kadang kerana dia rasa dia lebih besar daripada rawi tu. Misalnya macam ni ya. Dia anak murid senior kepada rawi. Ni makni perasaan manusia. Dia tak bohong tapi dia ada nilai tu kan. Ada benda-benda macam tu dalam manusia. Dia anak murid senior. Masa guru tu riwayat, dia tak dengar hadis tu. Tapi mari anak murid junior yang hadir dalam kuliah tu, dia dengar riwayat tu. Kuliah hadis ni bukan dia panggil siapa nak main-main walk in, tak boleh. Dia memang ada nama ya. Jadi anak murid tu, dia riwayat mana tu. Jadi bila dia dengar riwayat ni, dia tak dengar sendiri daripada guru dia. Dia dengar daripada anak murid pada guru dia, yang macam dia juga lah. So dia tak mau nak sebut kat, nak budak, bukan budak, apa rawi ni. Dia terus sebut nama guru dia. Yang mana sebenarnya, dalam kes hadis itu, dia tak dengar daripada guru dia. Dia dengar daripada perantara. Ahli hadis boleh trace ni semua ni. Dia akan trace time, masa, tempat. So, tengok. Satu ilmu yang amazing. Sebab tu, belajar hadis. Belajar ilmu hadis. Bukan belajar hadis, duduk pergi baca hadis, kencing berdiri, tak kena tempat ni. Bukan. Itu bukan ilmu hadis. Belajar hadis dalam arti kata mempelajar ulum hadis itu. Bagaimana fun dia punya seni, dia art, dia ini science, itu dia panggil very scientific. Perbuatan tadlis itu menimbulkan banyak masalah. Apabila satu orang kadang-kadang dia tadlis orang-orang yang sepatutnya kita kena tahu. Mungkin kalau kita tahu, kita kalau dia sebut guru tu saja mungkin jadi sahih. Tapi kalau dia bagi tahu, dia dengar daripada anak murid ni, guru-guru tu, anak murid ni di sisi kita mungkin tak sahih atau dhaif ataupun lemah ingatan. So guru tu okey, tapi oleh kerana mungkin dia ni dengar salah atau tidak detail. Perbuatan ni dia panggil tadlis. Tadlis ni dia ada cara. Kalau dia kata haddatsani fulan, haddatsana disebut guru tu terus. Sedangkan dia tak dengar, dia dengar daripada orang ni, dia bukan tadlis lah, dia pembohong. Macam mana dia nak tadlis? Dia kata an daripada, an fulan daripada guru tu. Dia tak sebut ni, betul daripada guru tu. Tapi daripada guru tu nak mari ke dia macam mana? Macam kita kata an Abi Hurairah, kita kata sebenarnya bukan kita daripada Abu Hurairah, terus kan kita dengar daripada Abu Hurairah, tapi melalui jalan tu. Itu dia punya tadlis tu. Siapa yang faham ilmu hadis cakap apa? So bila dia skip an terus kepada rawi tu, jadi masalah kepada sebahagian rawi. Dia panggil an-anah atau mu'an-anah. An-an, ber-an-an dalam bahasa kita. Berdaripada-daripada. Berdaripada-daripada. Ber-an-an ini bagi gulung rawi-rawi yang mudallisin, yang suka tadlis. Seperti Muhammad bin Ishaq, an-an dia tak mau. Tapi kalau dia tidak an-an, dia tasrih bitahdis, dia cerita betul, haddathani fulan, dia punya apa nama riwayat diterima. Itulah Muhammad bin Ishaq di sisi majoriti para ulama hadis. Apabila dia bergaduh dengan Imam Malik, buat kata al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, Malik bintang yang luas, yang hebat, semua orang pandang. Sedangkan Muhammad bin Ishaq ketika itu nak dibandingkan Malik terlalu kecil. Maka majoriti tidak bersama dengan Muhammad bin Ishaq. Tak tahu isu apa pun, tak kira isu apa pun, orang tak tahu. Muhammad bin Ishaq dia orang cakap bahasa kita kalau kasar ni, mulut capui sikit lah. Cakap terlebih sikit lah. Dia kata wa mari muwatta wa ana tibbuhu, aku yang akan check muwatta. Muwatta Malik tu. Imam Malik marah. Hang siapa? Tentulah kan. Jadi Imam Malik, dan dia telah mempertikaikan nasab Malik. Dia ahli nasab. Berlaku krisis antara mereka. Imam Zahabi simpulkan banyak tentang kesimpulan ni. Kata ke Imam Zahabi, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Cakap orang yang bersaing dilipat, jangan diriwayat. So, kalau tanya saya, riwayat Muhammad bin Ishaq still valid di dalam perkara-perkara yang bukan tadlis dan juga tidak bercanggah dengan rawi-rawi yang lebih besar. Walaupun ada orang kata dia syiar, itu satu tafsiran. Satu tafsiran. No point. Sebenarnya bukan Muhammad bin Ishaq, kata 12. Ya. Wa kullu dhalalatin finnar. Riwayat itu disokong, tapi sebahagian ahli hadis ada memperkatakan tentangnya. Sebab itu kadang-kadang kita skip. Sebahagian ahli hadis ada memperkatakan tentang wa kullu dhalalatin finnar. Katakan. Walaupun secara umumnya riwayat itu, ya, tapi ada perbincangan di kalangan ahli hadis tentang perkataan. Okey, ada soalan? Itu adalah kaul, tidak ada, dia kira macam ni. Jika dia tak ada kaul yang baru, kira kekallah kaul dia. Ha, macam ni. Bukan semua mesti, maksudnya, kalau kaul dia di Baghdad, kemudian dia main di Mesir, dia tak ada bagi pendapat yang baru. Itulah kaul dia lah. Sama lah. Bila dia ada kaul yang baru, baru kita bandingkan dia kaul jadid dibandingkan kaul qadim. Dalam kes ni dia tak ada kaul jadid. Ya. Ada soalan ni? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan, boleh saya bersama terangkan tentang talfiq? Talfiq, Dr. Mazli dah tulis satu tulisan ni, talfiq. Talfiq, boleh baca tulisan dia mungkin yang mudah. Tapi talfiq, banyak para ulama telah bincang. Dr. Wahbah Zuhaili ada tulis juga tentang buku dia tentang Al-Rukhas. Tentang bagaimana kita mengambil pandangan-pandangan yang daripada mazhab yang berbeza. Talfiq yang dilarang oleh para ulama ialah dia tatabbu', dia mencari kemudahan tanpa berasaskan dalil. Talfiq ni dia pindah-pindah mazhab. Dia pindah tu atas syok-syok dia. Bila orang kata yang ni tak boleh, tak apa aku pakai mazhab ni. Bukan kerana dia faham kata asas itu, saya pilih ini kerana saya rasa ini lebih kukuh hujahnya. Dia pilih-pilih, dia keluar-keluar tu kerana suka-suka saja. Untuk mencari, pasal apa kau tak ada saksi, aku pakai istihar saja, aku pakai mazhab Malik. Kan? Pasal apa kau tak ada wali, aku pakai mazhab apa? Abu Hanifah. So dicampur-campur apa pun tak ada. Itu yang tak dibenarkan. Adapun keluar daripada mazhab, semua imam telah melakukannya. Tadi saya sebut Abu Yusuf, orang kanan Abu Hanifah, telah pakai sok gantang Madinah. Kita ada Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah. Banyak pendapat-pendapat dia yang juga sebelum Nawawi, Imam Ghazali dalam mazhab Syafi'i. Al-Ghazali juga ada pandangan-pandangan dia di luar daripada mazhab Syafi'i. Bahkan dalam masalah air, dia kata aku suka kalau mazhab Syafi'i itu seperti mazhab Malik. Seperti mazhab Malik. Dan banyaklah masalah air mustakmal, air macam-macam lagi. Kan? Dan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, banyak juga dalam kitab Majmu' pandangan-pandangan dia seperti kes yang famous yang selalu orang sebut, yang kita juga sebut tentang anjing. Tentang anjing dan khinzir. Imam Nawawi rahimahullah kata hujah berpihak pada mazhab yang lain bahwasanya tidak ada dalil yang mewajibkan bahwasanya kesan daripada khinzir dibasuh 7 kali seperti dengan anjing. Kerana hadis itu hanya berkaitan dengan anjing. Imam Nawawi menyokong mazhab yang lain dalam kes khinzir babi hanya basuh hilang kesan saja, tak perlu 7 kali air tanah. Sedangkan beliau mazhab Syafi'i. Hari ini yang diamalkan orang Malaysia, bayar zakat fitrah guna duit, mazhab Abu Hanifah. Walaupun qaul akhir mutaakhir dengan Syafi'i ada juga. Tapi mereka juga ikut keluar daripada qaul Syafi'i yang asal. Beli barang sana sini, tak sebut aku jual, aku beli lah benda-benda yang jelas. Ia juga mazhab Abu Hanifah. Tengok bola, mazhab Malik. Dan banyak lagi yang kita amalkan bukan daripada. Ini siapa bayar zakat pendapatan dalam mazhab Syafi'i tak ada. Sebab tu di Perak, dia tak wajib membayar zakat pendapatan. Dan muftinya tak mau, dia wajib. Dia kata itu bukan mazhab Syafi'i. Di Pulau Pinang, di semua negeri-negeri, di negeri-negeri lain pun. Kerana zakat pendapatan itu mal mustafad, mazhab Hambali. Orang yang duk petikai orang lain keluar mazhab, dia pun dah 27 kali keluar lah satu hari. Ha? Cuma dia keluar tak perasan. Orang keluar dia perasan. Jadi dia duduk marah orang lain keluar, dia pun keluar lah sebenarnya. Dalam bank, dalam muamalat, perbankan, akad jual beli kita, banyak bukan mazhab. Banyak kaul-kaul dalam bank Islam ni, kaul Ibnu Taimiyah. Sebaik tak dituduh bank teroris. Ayub Khan ada. Ada? Ada soalan? Assalamualaikum. dari mazhab yang masyhur di empat mazhab. Kutubus Sittah dia cerita lain. Kutubus Sittah ni dia menghimpunkan hadis. Dia menghimpunkan hadis. Jadi bila dia himpunkan hadis, dia dalam itu ada pandangan-pandangan penulisnya, tapi dia tidak mendetailkan had, dia tidak menyebut semua masalah setiap hadis itu apa kesimpulan hukum, dia tak sebut. Melainkan dalam sebahagian hadis kita dapat ketahui kesimpulannya melalui tarajum. Tarajum itu ialah tajuk-tajuk yang diletakkan oleh imam-imam yang hadis, seperti imam Bukhari umpamanya. Imam Muslim dia tak letakkan tajuk apa. Suhadi saja dia kumpul. Mukadimah dia ada tapi dia tak buat kesimpulan hukum, tak ada. Dalam Al-Bukhari ada banyak tempat juga yang kita tengok melalui tajuk tu kita faham. Itulah pahaman Bukhari terhadap maksud hadis. Tapi dia tak ada lepas daripada hadis kesimpulan hukum hadis ni, dia tak ada. Demikianlah Abu Daud melalui tajuk dia letakkan hadis. Kita dapat kesimpulan itu pahaman Abu Daud terhadap ni. Tapi detail masalah fiqah tak ada. Melainkan sedikitlah satu dua perkara melalui tajuk itu. Itu pun dapat dikutip di sana dan sini. Dan ashabus sunan, yang dikatakan sunan itu kerana dia mengatur hadis-hadis itu berdasarkan bab-bab fiqah. Bab-bab hukum. Termasuklah, tapi dia masuk jugalah. Tentang akidah pun ada masuk. Jadi dia tak boleh jadi satu mazhab. Sedangkan imam mazhab ni dia memang fokus dalam membahaskan hukum hakam. Dia panggil al-ahkam at-tafsiliyah, hukum hakam yang detail ni, al-amaliyah at-tafsiliyah, hukum hakam amalan yang detail, solat, rukuknya detail lah, baca. Dalam tu dia ada bacaan dalam rukuk, dia bagi tahu. Tapi detail lebih daripada tu dia tak bagi tahu. Maka dia tak jadi mazhab lah. Dan imam-imam ni dia jadi imam, kita tahu kerana kita tak dapat tahu imam ni kalau detail masalah ni apa pahaman Ibn Majah, kita tak tahu. Apa pahaman Abu Dawud, kita tak tahu. Dia kena, dia benda yang lain. Dia, they are collector. Mereka itu mengumpulkan. Okay, ada lagi, last lah. Kalau ada. Assalamualaikum. Salam. Ada yang berdapat Imam Bukhari dan Imam Muslim bermazhab Syafi'i. Iyalah, ramai orang akan claim macam-macam. Tapi banyak juga pandangan-pandangan Al-Bukhari itu yang ada sama dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan ada juga pandangan-pandangan Bukhari juga yang berbeza dengan Imam Syafi'i. Tentang kedudukan dalam solat sebaris apabila dua orang dia duduk bahu ke bahu. Juga itu tak sama dengan pendapat Imam Syafi'i yang kata di belakang sedikit. Dan ada lagi tempat-tempat lain yang berbeza. Pendapat Bukhari itu berbeza dengan pendapat Imam Syafi'i. Dan ada juga pandangan-pandangan Bukhari itu yang sama dengan Malik, dan juga sama, banyak juga yang sama dengan apa yang disebut oleh Imam Ahmad. So, cuma Imam Ahmad itu dia banyak kaul, banyak perkataan, banyak riwayat daripada Ahmad. Tapi sebenarnya, namun bagi orang yang mempertahankan mazhab Syafi'i, dia kata Bukhari ni Syafi'i. Sebab dia kutiplah pandangan-pandangan tajuk tu yang sama pendapat. Of course lah ada sama, kerana bukan sama dengan Syafi'i je, sama juga dengan mazhab lain. Tapi kena lihat juga ada pandangan-pandangannya yang berbeza. Terima kasih banyak kepada penganjur dan kepada semua yang hadir. 2 jam tuan-tuan boleh tahan dengar saya cakap. Ya Allah. Jarang saya cakap 2 jam, saya cakap 45 minit lah. Tapi penganjur ni mau sampai 3 jam, boleh demam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan terima kasih banyaklah kepada semua yang menganjur. Hadir ustaz kita dan semua hadirin sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.